Ustaz, apakah boleh kalau ada seorang laki yang dia ingin menikahi saudara sepupunya sendiri? Karena dari kebanyakan manusia itu mereka ingin menikahi sepupunya sendiri. Kebanyakan manusia. Ini sudah melakukan sensus apa? Ingin menikahi sepupunya sendiri. Yang jelas asal hukumnya diperbolehkan. Menikahi sepupu bukanlah hal yang terlarang. Nah, ya, sebab itu bukan bagian dari mahram. Memang bahkan ada sebagian yang saya ketahui, justru ada sebagian menganggap sepupu itu mahram karena begitu dekatnya hubungan antara keduanya. Ya, yang dimaksud sepupu satu kali, karena sepupu itu macam-macam, ada dua kali, tiga kali, sekian kali. Nah, yang dimaksud sepupu sekali, ya, orang tuanya bersaudara, orang tuanya mahram, yakni saudara ayahnya atau saudara ibunya itu mahram, itu pamannya atau bibinya, tapi anaknya bukan mahram. Anaknya bukan mahram. Karena bukan mahram berarti diperbolehkan. Sepupunya, anak sepupu. Ya. Nah. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menikahi Fatimah. Fatimah ini dari Ali bin Abi Thalib statusnya apa? Hah? Anak sepupu, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib sepupu dari ayahnya. Nah, hasil yang demikian tidak terlarang sama sekali. Perbolehkan. Nah, ada sebagian juga justru menginginkan itu, yang dinikahi sepupu. Ya. Dengan alasan supaya harta itu enggak kesana kemari. Tetap dipegang oleh keluarga juga, ya. Kalau menikahi dengan yang selain kerabatnya, hartanya menyebar. Ini bagi orang punya harta. Yang jelas asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.